Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid. Al-Ahad. Al-Fard. As-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya Imamil Muwahhidin Wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi al-tayyibin Wa tabi'ina lahum bi ihsanin Ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik inna ya rabbana na'udzubika inna ya rabbana na'udzubika minasyirki wazzaghi wadh-dhalali wa tahhir qulubana ya rabbana minal kufri wan nifaqi wa hassin fawar furujana minal fawahish Ya Rabbana ihsurna yawmal qiyamati ma'zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wash-shahadata 'inda al-maut wal-jannata ba'da al-maut amma ba'du Hadirin hadirat para pemirsa para pendengar dimanapun Anda berada semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wabil khusus guru kita semua, Fadilatul Syekh Murad, yang telah memberikan ilmu dan hikmahnya kepada kita. Semoga Allah menjaga beliau, memudahkan segala urusannya. Dan kita akan melanjutkan renungan kita, tadabbur kita, kepada ayat-ayat suci Al-Quran sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Sampai di mana? Faman hajakah? Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi Fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum Wa anfusana wa anfusakum Thumma nabtahil Fanaj'al la'natallahi ala al-kadhibin إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون Ini lanjutan dari kisah Sayyidina Isa alaihissalam. Kisah lanjutan dari kisah Sayyidina Isa alaihissalam. Orang memperdebatkan tentang Sayyidina Isa sehingga muncullah keyakinan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang menganggap Sayyidina Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Dan ada yang menganggap Sayyidina Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Dan ada yang meyakini Sayyidina Isa alaihissalam sebagai Nabi dan utusan. Yang mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan utusan diwakili oleh kelompok yang benar. Firqah An-Najiyah. Yaitu kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi perdebatan, bukan saja perdebatan, pertentangan di kalangan di antara mereka. Dan mereka menganggap benar dan saling mendustakan. Di antara mereka sendiri saling mendustakan di luar kaum muslimin. Mereka juga punya permusuhan di antara yang menganggap Sayyidina Isa sebagai Tuhan dan yang menganggap Sayyidina Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Mereka juga bertentangan. Dan mereka juga menentang ahli tauhid umat Nabi Muhammad SAW yang menganggap Sayyidina Isa alaihissalam sebagai Nabi dan utusan. Nah, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, "Faman hajaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi?" Barang siapa yang mendebatmu, mempermasalahkan, punya masalah, mendebatmu tentang Sayyidina Isa alaihi salam setelah datang keterangan yang sesungguhnya di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, bahwa Nabi Muhammad, bahwa Nabi Isa adalah Nabi. Dalam kitab suci mereka sebetulnya dijelaskan seperti itu. Cuman ulah tangan ulama-ulama mereka yang pendusta sehingga dirubah. Fakul, katakanlah wahai Muhammad, ajak mereka. Ta'ala natu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Diajak mubahalah. Mubahalah itu adalah mula'anah. Untuk saling bersumpah. Mengundang kutukan Allah bagi yang berdusta. Di antara yang berselisih. Itu namanya mubahalah. Mubahalah, jadi Nabi Muhammad SAW membawa ahli bait beliau, Imam Ali bin Abi Talib, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian Sayyidina Rasulullah mengambil kisah kain, kemudian ditutupkan di atas kepala beliau semuanya. Kemudian setelah itu bermubahalah dengan musuh-musuh Allah, orang yang memusuhi Islam dari agama yang berbeda. Dan mereka ketakutan, mereka tidak berani. Karena mereka ngerti, siapapun yang bermusuhan dengan Nabi tentu akan ada akibat. Diam-diam mereka itu sebetulnya mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, akan tapi permasalahannya, yang sering kami ingatkan, permasalahannya adalah kesombongan mereka. Kesombongan mereka. Mereka tahu Nabi Muhammad adalah Nabi, benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Dan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad ada di dalam kitab suci mereka. Dan mereka pun tidak berani. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Kita bermubahalah. Meminta kepada Allah untuk mengutuk. Menurunkan kutukan dan bencana kepada yang berdusta. Mereka pun akhirnya tidak berani. إِنَّ هَذَا لَوَا الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ. Ini adalah kisah yang sesungguhnya. Yang benar. Kisah kebenaran. Yang dihadirkan oleh Allah untuk pelajaran bagi kita. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ. Ketahuilah, dari kisah-kisah yang bermacam-macam, yang benar adalah kisah yang didatangkan oleh Allah di dalam kitab sucinya, yaitu bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan, Nabi Isa bukan Tuhan, akan tapi yang Tuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah maha perkasa dan maha bijak. Allah maha bijaksana. Allah maha perkasa. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Kalau berpaling mereka tidak mau dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah Allah maha tahu siapa-siapa mereka dan ada hitungannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ada ayat selanjutnya, kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa', Baik, selesai kisah Sayyidina Isa alaihissalam dan pengikut-pengikut beliau yang tersesat. Akan tapi sekarang kembali kepada kisah yang saat ini tuh terulang. Mendakwah bahwasanya Nabi Ibrahim adalah ikut Yahudi, ada mendakwah Nabi Ibrahim ikut Nasrani. Akan tapi model baru pada akhir zaman ini ada orang yang pengen kembali kepada agamanya Nabi Ibrahim. Ini adalah benih-benih kehancuran, kerusakan, sehingga seolah mereka mengatakan bahwasanya kita ini sebuahnya agama satu rumpun, satu pokok, satu usul. Apakah Yahudi, Nasrani, Islam itu asalnya agama Nabi Ibrahim? Jadi semuanya sama dan benar, sampai ada istilah Millah Ibrahimiyah, itu ada istilahnya. Dan itu adalah sederetan dengan orang-orang liberal dan sebagainya yang pengen mengukuhkan kebenaran agama Kristen dan agama Yahudi dan dijejer dengan agama Islam. Dikembalikan bukan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Isa, bukan kepada Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, akan tapi dikembalikan kepada Nabi Ibrahim. Kelihatannya orang-orang seperti itu tidak pernah sholat. Kalau sholat gimana sholat? Kalau doa iftitah gimana bunyinya? Kabir walhamdulillah katsir wa subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lah sebelumnya in out wa anna awwal muslimin at-tahya tentang Nabi Ibrahim. Kama salat Ibrahim, tidak ada lagi Hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Di mana itu? Hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu adalah agamanya Islam. Dan tidak masuk dalam agama syirik. Dan agama syirik sudah dijelaskan Yahudi dan Nasrani adalah termasuk agama kafir. Yang menjelaskan itu adalah Al-Quran sendiri. Jadi enggak usah ragu mengatakan agama Nasrani adalah bukan Islam. Agama Yahudi bukan agama Islam. Al-Quran menjelaskan lam yakunil ladzi nakafaru min ahlil kitab. Masih bingung lagi orang-orang itu. Jadi lam yakunil ladzi nakafaru min ahlil kitab. Jadi orang-orang ahlil kitab itu disebut sebagai orang kafir karena ada perubahan-perubahan di dalam kitab suci mereka. Baik, di sini diseluskan ya ayyuhal ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa. Ini ditafsiri oleh orang-orang liberal, orang-orang yang aneh. Ini mengajak kebersamaan, kalimatun sawa, kebersamaan. Padahal kalimatun sawa di sini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bainana bainakum, kita ingin cari titik temu. Akan tapi titik temunya itu bukan kita menganggap semua agama benar. Titik temunya adalah kembali kepada Nabi Ibrahim yang bertauhid. Bukan titik temunya adalah mengakui agama-agama semua itu sama. Dan itu adalah kesesatan di dalam beragama. Jadi titik kalimatin sawa, titik temu. Kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal. Titik temu bainana wa bainakum, antara kami semua dan kalian semuanya. Yang pada dasarnya kalian wahai orang Yahudi dan kalian wahai orang Nasrani dan kami kaum muslimin adalah punya titik temu, yaitu mengakui Tuhan Allah yang maha tunggal, yang mengangkat Nabi Ibrahim sebagai nabi. Sekaligus mengangkat Uzair, mengangkat Sayyidina Musa sebagai Nabi, dan mengangkat Sayyidina Isa sebagai Nabi. Dan bukan menjadikan Sayyidina Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Ini kalimatin sawa. Lah kalimatin sawa ini jelaskan tauhid ini. Kalimatin sawa itu lihat, dipotong. Seolah inilah ayat kebersamaan. Antara kita Yahudi dan Nasrani harus kepada kalimat sawa, titik temu. Tapi tidak dilanjutkan. Alla na'buda illallah. Agar kita tidak menyembah kecuali selain Allah. Agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Sesembahan kita adalah Allah. Wala nusyrika bihi, dan kita tidak boleh menyekutukannya. Tidak boleh membuat tandingan untuk Allah, baik di dalam zat, baik di dalam sifat, baik di dalam pekerjaan. Masalah tauhid, wahdaniyat, mengakui keesaan Allah Maha Tunggal. Tidak boleh menganggap Allah berbilang, baik berbilang di dalam zat-Nya atau berbilang di dalam sifat-Nya atau berbilang di dalam fi'ilnya, pekerjaannya. Ini dibahas oleh pakar akidah. Nafyul kumum al-khamsah, meniadakan kam yang lima. Tidak boleh kita mengadakan, mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah, tapi mengakui bahasanya ada selain Allah mempunyai sifat seperti Allah, juga syirik. Dan merampas satu pekerjaan, yang itu pekerjaan Allah, dinisbatkan kepada selain Allah juga bab syirik. Jadi ini adalah masalah tauhid. Nah, yang disebutkan dari orang-orang selain kaum muslimin mengakui adanya Tuhan selain Allah, tidak masuk dalam bahasan. Maka mereka ingin dikembalikan. Kembalikan kepada kalimatin sawa, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tidak menyembah kecuali kepada Allah zat yang maha tunggal. Hilangkan keyakinan adanya Tuhan-Tuhan palsu. Dan kita tidak boleh membuat tandingan menyekutukan Allah. Wala yattakhidza ba'dhuna ba'dha arbaba. Tidak boleh di antara kita mengambil sesama kita diangkat sebagai Tuhan. Muncullah Fir'aun pada zaman dahulu. Dan muncullah Sayyidina Isa di kalangan kaum Nasrani. Makhluk Allah dijadikan Tuhan. Dan ini adalah kesalahan, pelanggaran. Di dalam bertuhan, urusannya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wala yattakhidza ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillahi, jangan sampai ada di antara kita menjadikan sesama kita tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in tawallau, jika diajak kepada kalimat sawa tidak mau. Jika diajak kembali kepada tauhid, mengesakan Allah, mereka tawallau berpaling, fakulu, katakanlah, ishadu, saksikanlah, bi anna muslimun, kami semua adalah orang-orang Islam, orang Islam muslim. Artinya apa? Engkau bukanlah kami, jangan dianggap mereka juga muslim. Lah inilah memang pemahaman orang-orang yang menganggap mereka itu sudah berislam biarpun tidak masuk Islam. Ada muncul buku-buku unik. Buku-buku liberal itu sampai pengakuan terhadap agama-agama itu sampai sebuah buku yang sangat masyhur di kalangan mereka. Sehingga mukaddimahnya ditulis oleh seorang romo, seorang tokoh. Dan di dalam mukaddimahnya sang tokoh Kristen itu berkata bahwasanya dengan membaca buku orang ini dan sudah meninggal Allah yarhamu, semoga Allah mengampuninya. Kita tidak boleh mendoakan jelek bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dituliskan bahwa tanpa masuk Islam pun aku sudah merasa Islam dengan buku ini. Jadi tidak akan masuk Islam orang-orang yang di luar Islam lainnya. Ini adalah tokoh-tokoh liberal yang justru menjerumuskan yang seolah-olah mereka membela Islam. Akan tapi mereka adalah perusak Islam di dalam rumah sendiri. Dan sungguh musuh di dalam selimut lebih mengerikan. Musuh dalam selimut mengerikan, dia pakai lidah-lidah kita, solat bersama kita. Ketahuilah kalau pencuri di dalam rumah sendiri itu mengerikan karena tahu kapan tidurnya orang di dalam rumah, kapan bangunnya, kapan pergi, kapan datang, kapan lengah, kapan terjaga. Itu adalah pencuri yang ada di dalam rumah kita. Dan dia pakai ayat-ayat, bahkan mungkin pakai ormas kita, mungkin pakai partai kaum muslimin atau sebagainya. Ini musuh di dalam selimut. Karuan orang di luar Islam tidak. Mereka musuh agama tapi bukan musuh di dalam peperang. Karena kita tidak dilarang berperang juga melawan orang Nasrani kecuali mereka memusuhi kita. Jadi maksudkan, orang Nasrani dan Yahudi itu bukan musuh di dalam pertarungan begitu. Akan nanti musuh perbedaan akidah ini harus kita kukuhkan. Bukan berarti mereka menjadi musuh kita. Orang Nasrani yang ada di tetangga kita wajib kita kasih makan kalau lapar. Itu sudah jelas dalam Islam. Akhirnya maksudnya perbedaan akidah ini harus dijelaskan jelas-jelas. Inilah ayat-ayat semacam ini dipelintir oleh mereka. Kalimatun sawa dan sebagainya. Dan dia hujah ini dan untuk mereka itu. Ya ahlal kitab, Hei ahli kitab. Dari orang Yahudi dan Nasrani. Lima tuhajuna fi Ibrahima. Kalian berdebat tentang Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan bahasanya, Ibrahim adalah agamanya, agamaku Yahudi. Yang Yahudi. Yang Nasrani mengatakan, Ibrahim adalah agamanya Nasrani. Mereka berebut tentang Nabi Ibrahim. Sama akhir zaman ini, lihat. Cuman dibalik modelnya. Mereka, kalau orang Yahudi ini masih kelebihannya agak cerdas sedikit. Orang Nasrani agak cerdas. Membawa Nabi Ibrahim ke dalam agamanya. Tapi sekarang ada Islam ngaco, tidak. Membawa agama-agama ini kepada Nabi Ibrahim. Ini lebih parah lagi. Kalau mereka mengaku Nabi Ibrahim sebagai agama mereka Yahudi. Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam ikut agama mereka orang Nasrani. Kalau sekarang tidak. Ada kelompok agama Nabi Ibrahim. Tidak mau ngelompat Nabi Ibrahim. Kenapa tidak ada Nabi Adam sekalian sana? Ada musibah. Agama Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sama, tidak berbeda. Tapi mereka ingin berubah dengan mengatakan bahwa ini orang akhir zaman. Kita perlu kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Agama keluarga. Agama kebersamaan ini. Nah ini. Bedanya, lihat. Kalau orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah ikut agamaku. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim ikut agamaku. Tapi orang Islam yang terfitnah saat ini mengatakan agama-agama ini semuanya sama karena kembali kepada Nabi Ibrahim. Dia enggak membaca ayat ini. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa kau berdebat tentang Ibrahim? Coba dialog yang jelas. Wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dih. Taurat dan Injil itu tidak diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Kamu itu sadar atau tidak? Masa yang meninggal duluan ikut yang mati terakhir? Nabi Ibrahim itu sudah 1000 tahun sebelum Nabi Isa hadir itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diutus 1000 tahun sebelum Nabi Musa. 700 tahun sebelum Nabi Musa. Dan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa 1000 tahun. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim 1700 tahun. Mungkinkah Nabi Ibrahim ikut Nabi Isa? Kan begitu. Ini dialog, diajak dialog, suruh mikir. Kamu ini jangan mikir, jangan ngaku-ngaku. Masa Ibrahim Nasrani, Ibrahim Yahudi. Yahudi dan Nasrani itu datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Illa mim afala ta'kilun. Apakah kalian tidak berakal? Mikirlah. Bagaimana engkau katakan Nabi Ibrahim ikut agamamu, wahai orang Nasrani? Bagaimana engkau katakan Nabi Ibrahim ikut agamamu, wahai orang Yahudi? Sementara Nabi Ibrahim adalah datang sebelummu 700 tahun sebelum orang Yahudi dan 1700 tahun sebelum orang Nasrani. Baik. Ini adalah hujah yang dihadirkan. Apa ini berhujah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpikir untuk mikir. Dan setelah itu dijelaskan bahasanya Nabi Ibrahim itu adalah agamanya adalah agama kita, agama Islam, agama tauhid. Dan agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, agama Nabi Muhammad, dan juga agama Nabi-Nabi yang lainnya adalah semuanya sama. Yaitu agama Islam, agama yang mengesakan Allah, mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya Allah yang Maha Tunggal. Tuhan Allah yang Maha Tunggal, dan tidak ada Tuhan-Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ini keyakinan, pengen dikembalikan ke situ. Tapi nanti ada beberapa ayat-ayat yang digunakan hujjah oleh sebagian orang untuk merusak agama Islam itu sendiri. Pengakuan terhadap ahli kitab diakui di dalam Islam, disebutkan oleh Islam ahli kitab di dalam Al-Quran untuk dijelaskan bahwasanya ahli kitab itu adalah merubah. Dan yang mengatakan bahwasanya kitab Injil dan Taurat itu dirubah adalah Al-Quran. Dan ini memang benar dirubah di kalangan mereka sendiri ada perbedaan. Bahkan terjadi debat besar ya di Amerika sana antara seorang tokoh Muslim yang bernama Ahmad Dedat dengan tokoh mereka, ternyata ditunjukkan tidak usah perbedaan yang disebut oleh Al-Quran. Sekarang perbedaan yang terjadi, ternyata Injil yang ditemukan di Afrika sana, Injil yang ditemukan di Belanda, Injil yang ditemukan di Amerika, Injil ini berbeda-beda, ada perbedaan. Ada perbedaan, bahkan antara terjemahan dengan terjemahan perbedaan. Sehingga sesaat ada terjemahan, Nabi Isa dilahirkan tanggal ini, ada Nabi Isa diciptakan tanggal ini misalnya. Antara dilahirkan dengan diciptakan. Sudah sangat berbeda di sini. Ternyata banyak perbedaan-perbedaan dan ini yang menjadikan waktu itu banyak kaum Nasrani yang masuk Islam karena dialognya seorang tokoh ini. Dialog antara seorang Muslim dengan tokoh ini dan dialog terbuka. Dan ini bisa dilihat videonya di mana-mana. Artinya apa? Perbedaan-perbedaan ini sudah sangat jelas. Dan ini sudah terjadi yang semacam itu. Dan orang Nasrani yang berpikir cerdas sadar bahasanya di dalam kitab Injil itu banyak perbedaan-perbedaan. Lah kok ada? Orang Islam masih mengatakan sama. Dan itu masih benar. Perbedaan di dalam kitab Injil itu sama dengan perbedaan bacaan di dalam Al-Quran. Atau perbedaan penafsiran dan sebagainya. Dan itu muncul oleh tokoh yang katanya tokoh dari orang ahli sunnati wal jamaati. Tapi itu sudah keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Dia menulis tentang Injil, Al-Quran, dan Taurat. Itu adalah tidak beda. Adapun perubahan-perubahan yang ada di Injil. Itu adalah seperti halnya di dalam Al-Quran. Perbedaan tentang penafsiran. Dan ini tokoh ini dibesarkan. Dan anaknya tokoh orang Islam. Dan dia mengaku ahli sunnah wal jamaah. Dia senang tahlilan, tawasulan juga. Hati-hati. Jadi rubahnya perusak-perusak kita di dalam dari rumah kita sendiri. Nah, ini maka kita harus bentengi. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah yang benar. Makanya dari awal kita sebutkan bahwasanya identitas lima tolong diperhatikan. Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah, bermadhab. Yang pertama adalah gak cukup orang ngaku Islam, tok. Jadi Islamnya orang ngaku Islam, Islam, Islam gadungan Islam itu. Yang penting Islam. Nah, itu adalah Islam palsu. Islam yang merusak. Islam-Islam model ini tadi, mengaku Islam. Yang penting kita Islam. Bahkan bukan saja. Setelah mengatakan Islam, definisi Islam dirubah. Kalau para ulama ahli akidah menjelaskan al-Islam. Al-i'tiqadul jazim al-inqiyad. Al-i'tiqadul jazim al-i'tiqad bimaja'a bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tiqadul jazim al-idh'ani bimaja'a bihi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tiqad jazim id'an. Id'an itu menundukkan kepercayaannya untuk mengikuti. Bukan hanya sekedar percaya. Al-inqiyad. Al-jazim ma'al khudu' patuh. Jadi tidak cukup orang mengaku Islam. Tapi dirubah. Dari definisi yang istilahi dirubah oleh tokoh-tokoh mereka. Kembali kepada makna lughawi. Makna bahasanya saja. Islam maknanya berserah diri. Asalkan sudah berserah diri kepada kebenaran dan Tuhan. Terserah Tuhan apa saja. Maka itu sudah Islam. Dan ini dibukukan dalam mereka. Membuat istilah baru. Jadi dia lebih gede daripada imam-imam terdahulu. Dan itu upaya-upaya perusakan akidah. Dan muncullah, maaf itu, akidah-akidah orang-orang semacam itu. Yang sehingga akhirnya punya kesimpulan. Semua agama adalah sama dan itu hakikat kekafiran dan itu adalah hakikat kesyirikan dan semoga Allah menjaga umat kita dan iman kita, akidah kita dari akidah-akidah semacam ini. Jadi ternyata yang harus kita jelaskan di dalam ilmu akidah itu ternyata banyak dan kami menghimbau kepada pakar, pada ulama-ulama atau asatid yang mengajarkan ilmu akidah di madrasah dan sekolahnya. Tidak cukup kita mempelajari dengan sifat 20, itu namanya tarikhul akidati, itu sejarah akidah. Tuntas perdebatan antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah. Ada namanya sekarang tahaddiyat mu'asirat. Kita perlu menjelaskan tentang pembahasan akidah berkenaan dengan hal yang terjadi saat ini yang benar-benar membahayakan kepada akidah Islam. Jadi bukan selama ini, ya memang harus kita faham tentang sifat 20 dengan syarah-syarahnya. Atau akidah yang 50 itu sifat 20 dengan didnya, adatnya. Kemudian dengan sifat jais bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Nabi, dan sifat mustahil bagi Nabi. Dan memang sifat jaiz bagi Nabi. Itu ya harus. Akan tapi itu sudah dibukukan dan jelas dan perdebatan antara ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah itu sudah berlalu dan sudah dibukukan oleh para ulama. Tetapi sekarang kita punya problem akidah munculnya orang musyabbiha wa mujassimah. Orang menyamakan Allah dengan Tuhan dengan berkelok-kelok. Dengan bahasa yang bermacam-macam. Istilahnya kembali kepada salaf dan sebagainya. Sebenarnya kembali kepada agama berhala itu semuanya. Mengatakan Allah berjisim. Mengatakan Allah ada di atas sana. Duduk di atas arsy. Aynallah. Digembar-gemburkan sana sini. Itu adalah keluar dari akidah ahli sunnati wal jamaati yang benar. Dan ini harus dijelaskan. Maka tidak cukup kita hanya mengajar sifat 20 saja. Banyak orang belajar sifat 20 ternyata salah. Dan kadang pun kurang seleksi mengajar sifat 20 akidah-akidah kita. Ternyata sudah kemasukan dengan akidahnya orang lain. Seperti merasa nyaman. Pembagian tentang Tauhid. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma sifat. Itu bagian dari akidah kita itu semua. Antara tauhid uluhiyah dan rububiyah tidak bisa dipisah. Yang mengakui Tuhan sebagai Allah sekaligus Tuhan pencipta dan penjaga semuanya. Enggak usah dibeda-bedain. Jadi tauhid uluhiyah rububiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat ini. Hati-hati di dalam pembahasan ini. Kelompok orang yang mengaku Islam ahli sunnah wal jamaah. Ternyata menghantam semua akidah-akidah. Dan khususnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah. Dihantam dengan istilah masalah tauhid asma wa sifat. Ini adalah masalah tajim di situ nanti. Dan kita harus jelaskan. Maka perlu pembahasan akidah melebar, meluas kepada hal yang demikian ini. Termasuk sisi kesesatan yang lain lagi adalah munculnya orang yang menyamakan semua agama-agama sama, membenarkan kitab suci yang lainnya, dan apalagi sesumber slogan yang mereka sebutkan sungguh indah, pluralisme, hidup kebersamaan, membaur dalam, yakni bersatu dalam perbedaan. Indah pokoknya. Dan kita punya tulisan tentang pluralisme, itu bisa diambil, kita jelaskan bahasanya. Banyak dusta-dusta penyeru pluralisme. Kalau diartikan pluralisme adalah kita hidup dalam keragaman seraya kita memahami perbedaan. Akan tapi sudah dirubah, kita harus menganggap sama semua agama, dan itu sudah kami jelaskan dalam tulisan panjang tentang Islam dan pluralisme. Apakah benar ada semacam itu? Intinya bahwa hati-hati dengan akidah-akidahnya orang yang meru pluralisme palsu. Menyeru kepada kebersamaan palsu. Menyeru kepada penyamaan agama-agama. Dan bahkan ada sebuah materi yang unik. Kebenaran dengan kebatilan tidak bisa dibanding. Ini harus difahami. Sebab kebenaran tidak bisa dibanding dengan kebatilan. Sekarang ada satu materi yang masuk di kampus, judulnya hebat. Perbandingan agama. Itu sadar enggak yang membuat kurikulum ini? Ini sadar atau tidak? Wallah alam, dia sadar atau enggak? Dia tuh yakin enggak dengan Islam yang... Kalau Anda mempelajari agama Nasrani, mempelajari agama Hindu, tapi enggak usahlah pakai istilah perbandingan, mau dibanding. Dia waktu menyusun kurikulum ini sadar enggak perbandingan agama? Wahai para profesor yang dengar suara ini, Anda sadar enggak? Para doktor yang mengajar ilmu perbandingan agama. Perbandingan agama. Innalillah. Perbandingan. Dari secara judul saja enggak nyambung. Islam ya'lu mahat tinggi. Wala yu'la alaihi, tidak ada yang meninggi. Akan dibanding. Kalau dibanding adalah serata. Apakah Anda tidak meyakini keagungan Islam, kebenaran Islam? Nah, kalau tidak meyakini kebenaran Islam, bermasalah di sini. Jadi tidak mengerti Islam, bagaimana akan membuat perbandingan? Membuat perbandingan sendiri sudah enggak benar di sini. Kalau kita mempelajari ilmunya orang Nasrani, mempelajari ilmunya orang Yahudi untuk tahu, agar kita bisa lebih fasih menjelaskan tentang kesalahan-kesalahannya, ya boleh. Banyak dari kaum muslimin mempelajari itu semuanya, termasuk yang kami sebutkan tadi, Ahmad Dedat, adalah seorang tokoh, yang beliau adalah dikasih oleh Allah Wahabi ilmu laduni, maksudnya gitu. Karena beliau adalah bukan orang thalibul ilm, bukan penuntut ilmu yang ada di kampus-kampus. Ternyata beliau adalah seorang kuli garam di Afrika sana. Kuli garam. Kemudian suatu ketika menemukan sebuah buku. Judul buku ini adalah buku yang ditulis oleh Syekh Rahmatullah. Syekh Rahmatullah itu adalah pendiri madrasah yang aqidahnya sampai benar sampai hari ini di Saudi sana, namanya Salatiyah. Syekh Rahmatullah itu menulis buku yang namanya Idharul Haqqi dalam bahasa Inggris. Idharul Haqq. 2 jilid. Dan kita punya itu. Diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian ini. Ahmad Didat ini membaca buku itu. Belajar. Tapi enggak pakai perbandingan agama. Perbandingan agama. Dibaca, dipelajari. Kemudian oleh Ahmad Didat ini. Buku ini dipelajari. Kemudian dia coba diterapkan untuk berdiskusi dengan teman-teman kerjanya yang ada di sini. Banyak yang ke bawah. Akhirnya dia merasa tertarik untuk menekuni itu. Akhirnya yang diajak debat apa? Kampungnya. Dan dia tidak merepotkan siapa-siapa. Kemudian lebar sampai internasional. Lihat. Allah memberikan. Namanya ini. Orang Allah memilih. Seorang yang bisa menekuni dunianya itu. Dan mungkin dunia lain oleh Allah ditutup. Biar dia konsentrasi dunia ini. Jangan bertanya urusan fikih kepada beliau. Jangan urusan fatwa, urusan beliau. Akan tapi bertanyalah tentang masalah Kristen. Dia tidak pernah membanding-banding. Tapi beliau mempelajari tentang ilmu Kristen, ilmu Nasrani. Untuk demi cintanya kepada orang Nasrani sendiri. Agar mereka kembali kepada agama yang benar. Lihat, ada muncul orang-orang yang semacam itu. Tapi bukan ilmu perbandingan agama. Dan itulah muncul dari perbandingan agama. Wah, sudah gaya-gayaan nanti. Sudah ilmu perbandingan agama itu seolah sudah di atas Tuhan. Karena apa? Saya sudah lebih tahu tentang agama. Perbandingan agama. Waduh, kalau disalahkan, waduh. Oh, ilmu perbandingan madhab saja sudah bikin rancu. Perbandingan madhab boleh. Muqaranatul madhab. Perbandingan madhab itu boleh. Dan itu agar kita punya kepercayaan akan kebesaran, keagungan para imam madhab. Tapi itu ada syaratnya. Kuat dulu tentang ilmu madhabnya. Waktu kita harus belajar ilmu perbandingan madhab, dikuatkan dulu madhab Syafi'i. Agar tidak jadi perusak nanti. Sekarang lihat, lulusan SMA. Masuk Universitas Islam Jagat Raya. Gak enak, Universitas Islam mana? Gak enak nanti. Universitas Islam Jagat Raya. Setelah itu, di situ langsung belajar fikih perbandingan. Wah, hebat enggak? Wah, hebat bener. Inilah keunikan-keunikan kurikulum yang Masya Allah. Baik, sudah di Universitas Islam Jagat Raya itu belajar ilmu perbandingan agama. Sudah begitu banyak dosennya yang perbandingan madhab. Sudah begitu di situ dimasuki oleh profesor-profesor lulusan sama Universitas Jagat Raya juga yang sudah mengajarkan semacam ini. Liberal dan sebagainya. Jadi dunia kampus Universitas Jagat Raya itu membawa kerusakan. Universitas Islam ya. Jagat Raya tapi kalau pendidikan umum, seorang ngambil fakultas ekonomi, insya Allah masih selamat. Justru kami bangga. Ada seorang muslim belajar ilmu ekonomi di Universitas Islam mana? Universitas itu di Universitas, anggap saja Universitas Indonesia Raya, itu masih aman. Karena yang diambil adalah ilmu umum. Kalau pergi ke Amerika, ke Jepang ngambil pendidikan umum, memang begitu. Akan tapi kalau belajar ilmu agama dari orang yang tidak sujud, itu loh yang problem besar. Hanya berbangga pandangan dengan dunia pemikiran. Allah, semoga Allah menjaga iman kita. Allah marzukna iman al-ajais. Ya Allah, berikan kami iman seperti ibu-ibu di kampung. Enggak ruwet, enggak pakai debat. Sujudnya banyak, tahajudnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak. Enggak pernah debat di meja diskusi itu. Enggak pernah pakai dalil-dalil. Tok langsung dengar orang-orang awam. Dari orang yang tidak pernah belajar agama, dari orang awam, terserah apakah dia seorang pejabat awam, tapi insaf, pengusaha awam insaf, atau orang awam yang di kampung insaf, lihat. Tidak ruwet dia mendengar petua dari ulama, tolong sholat ini, sholat. Amalkan ini, amalkan. Yang sedikit masuk dunia pendidikan, dunia kampus. Mana dalilnya? Ini menurut pemikiranku, pendapatku, aku, iblis yang pertama mengatakan aku. Ana khairun minhu, iblis yang mengatakan aku. Lihat, mana perkataan ulama Allah. Menurut para ulama, kita diajari untuk patuh dengan ulama, hormat ke ulama. Mengatakan kalimat pendapatku itu sendiri, tidak berani para ulama-ulama itu. Mesti disebatkan kepada orang lain. Sekarang orang akhir zaman mengatakan, menurut hemat saya, pelit hemat saya itu, menurut hemat saya, pendapatku, menurutku, aku. Pertama kali yang mengatakan ana dengan kesombongan adalah iblis. Suruh sujud kepada Nabi Adam enggak mau. Wa idkulna lil malaikati sujudu li Adam fa sajadu illa iblis. Iblis enggak mau. Kenapa? Dia merasa ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia. Aku lebih hebat dari dia. Aku. Jadi yang ngomong aku pertama kali siapa? Iblis. Yang ana ni. Makanya ada istilahnya manhaj iblisi. Manhaj iblis itu kalau diskusi apa-apa dikit aku. Itu manhaj iblisi. Manhajnya iblis. Oh, diskusi paling hebat. Semoga Allah menjaga akidah kita. Ingat, kita tidak mencaci si A, si B, si C. Akan tapi kita ingatkan bahasanya ada kesesatan bersama si A, si B, si C. Setelah itu kita doakan. Semoga mereka kembali kepada akidah yang diridhai oleh Allah. Kita tidak ingin mereka tersesat. Bahkan yang meninggal dunia pun dari orang yang menyuruh liberal, kita doakan semoga Allah mengampuninya. Karena semoga itu adalah karena kesesatan dalam berijtihad urusan-urusan gitu. Akan tapi kita di saat pemikirannya harus dibahas. Pemikirannya harus kita jelaskan. Enggak boleh kita mengatakan oh dikutuk setelah meninggal dunia, enggak ada. Kita tidak itu.

Dan dari hadis itu menunjukkan Sayyidina Rasulullah akan meninggal sebelum Siti Aisyah. Itu isyarat kalau orang paham. Lau seandainya engkau mati setelahku, sebelumku, niscaya engkau akan aku mandikan. Berarti ini menunjukkan. Tapi enggak gitu Aisyah, aku mati duluan. Satu. Yang kedua, difahami oleh para ulama bahwa suami boleh memandikan istrinya. Dan ini perbedaan ini muncul dan bukan asal-asalan kayak orang kacau tadi. Ada hujah. Jadi ada sebab perceraian itu adalah kematian. Jadi permasalahan seolah perceraian. Akan tapi jumhur mengatakan perceraian ini adalah hukum urusan dunia. Kalau menikah lagi dan sebagainya masalah iddah, masalah ini. Akan tapi di dalam urusan ini tetap seorang suami boleh memandikan istrinya. Bukan bekas istrinya. Kalau sudah dicerai selesai. Tapi istrinya. Baik. Dan bagi yang memandikan memang aturan mainnya adalah jika yang meninggal mayat perempuan, yang meninggal perempuan, mayatnya perempuan, maka yang memandikan adalah dari kaum wanita. Dan di antara kaum wanita dipilih orang yang lidahnya benar. Ada orang cerewet, ini kok ada boroknya? Ini kok ada? Itu enggak boleh itu. Enggak boleh wanita kayak begitu. Dipilih wanita yang benar. Makanya tidak harus lebay perempuan. Lebay perempuan kalau mulutnya cerita macam enggak boleh itu. Haram itu memandikannya. Jadi cari yang ngerti kehormatan. Baik. Kemudian yang kedua, kalau sudah dari wanita dipilih yang bisa menjaga lidahnya. Kemudian setelah itu asal wanita, karena tidak ada lagi. Baru kemudian setelah itu kembali kepada kaum laki-laki boleh memandikan wanita tadi dari yang mahramnya, yang tidak boleh menikahinya. Dari anaknya, bapaknya, keponakannya. Ya, itu adalah pokoknya mahram. Mahramnya sudah kita jelaskan. Yang sepangkat dengannya, usul sampai atas, furu' sampai bawah, usul sampai bapak, paman, ponakan, itu adalah mertua, mantu, mahram. Jadi yang memandikan adalah mahram, laki-laki yang mahramnya. Kalau ternyata laki-laki mahram sudah enggak ada, maka perempuan tersebut tidak usah dimandikan. Dan karena tidak dimandikan, maka tidak usah disolati. Terus bagaimana? Enggak usah bagaimana-bagaimana. Ya, malah beban kewajiban berkurang. Kenapa susah? Ada memaksakan laki-laki, lebaynya laki-laki paling senang memandikan orang. Kan kacau ini. Kalau mayatnya perempuan haram semuanya, dosa semuanya. Dan tolong ditutup yang rapat. Jangan sampai ada anak-anak ngintip dan sebagainya. Ada orang iseng itu. Tidak punya tugas memandikan lalu melihat aurat haram. Bisa menjadi sebab nih. Baik. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata bahwa ditayamumi saja oleh kaum laki-laki. Enggak ada laki-laki mahram kan? Orang lain enggak apa-apa, tapi tetap ditutup auratnya. Hanya ditayamumi hanya sebatas wajah dan tangannya saja ditayamumi, setelah itu disolati. Dikafani dan disolati. Dan enggak apa-apa ikut madhabnya, ikut pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, untuk bisa lebih tenang ahli baitnya, keluarganya di dalam merawat mayat tersebut. Tapi yang ditanyakan apa? Apakah suami urusan batal wudu enggak apa-apa? Setelah dikafani mau dikubur, suaminya mencium keningnya enggak apa-apa. Suaminya boleh juga memandikannya. Suaminya boleh memandikannya. Enggak apa-apa. Jadi enggak ada istilah batal wudu, enggak ada di situ sudah karena meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Termasuk mohon maaf kalau sudah dikafani kok tiba-tiba ada yang keluar. Buang air apa keluar ini. Tinggal dibersihin saja. Enggak usah diulang dimandi. Mandikan itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Waktu. Cukup. Tadi dari Syekh Murad ada hajat. Cukup insyaAllah. Kita cukup. Nah, masyaAllah. Nah, beliau capek semalam datangnya. Baik. Kita cukup sampai di sini. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah jangan lupa besok Maulid yang kedua setelah dari majelis ini kita bareng-bareng ke sana. Konvoy nanti rombongan kalau bisa. Kita dari majelis ini karena majelis ini adalah asas jangan sampai ditinggal. Dan yang hadir majelis ini insyaallah akan kita bawa ke sana. Makan siang di sana di Buyut. Di Buyut di Al-Bahjah 2. Kemudian sekali lagi pengumuman bahwa mohon diperhatikan jika ada orang keliling-keliling meminta-minta atas nama Al-Bahjah itu tidak pernah ada. Itu pasti orang cari duit untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Jadi enggak usah dikasih. Kalau pengen bantu ke pondok langsung ke tim panitia di sini. Ya. Ini tidak memang tim kita tidak pernah keliling begitu. Nah, itu melanggar aturan guru nanti. Dan itu tidak pernah ada karena ada orang yang seperti itu ternyata ada yang membawa foto kami dijajar dengan fotonya, memang pernah foto bareng. Udah minta, ada yang bawa proposal segala macam, katanya untuk Al-Bahjah, ada yang minta kambing untuk hall Al-Bahjah. Enggak ada itu semuanya, tidak ada. Jadi mohon diperhatikan. Kalau ada orang-orang kayak begitu itu pasti pembohong. Biarpun pakai jubah lebih gede dari yang saya pakai. Jenggoten. Nah, ya. Kemudian jangan lupa kita tahun ini memberi fasilitas kepada ibu bapak yang sibuk. Super sibuk. Yang anaknya sering ditinggal-tinggal tuh. Kita memfasilitasi SD Al-Quran. SD Islam Quran. Di pesantren ini dan sudah mulai. Dan pendaftarnya sudah banyak. Dan semoga nanti pas, gak usah berlebihan. Kalau berlebihan nanti juga ini awal-awal harus kita layani yang benar, yang baik. Ini saja insya Allah ada SD Iku Tahfidzul Quran. Ini ada mohon ini SD yang full day. SD full day. Jadi di sini tuh ada program. Tapi ibu SD full day-nya bayar. Kalau pengen gak bayar, mondok di Al-Bahjah. Itu pun kalau diterima. Anda terima. Jadi mondok Al-Bahjah kan harus dites, diseleksi dulu. Makanya ya. Jadi ada SD Al-Bahjah itu bayar. Karena memang untuk melayani anak-anak juga. Yang di pesantren juga dilayani. Memang kita buat semacam itu. Dan insya Allah bangunannya di sebelah sana kita akan menggunakan lokal yang baru ini dahulu. Ada 8 lokal. Makanya kita mungkin paling banter 3 kelas nanti. 2 atau 3 kelas. Dan insya Allah tahun depan kita akan merintis membangun bangunannya. Di sebelah kita ada lokasi lebih besar 1,5 hektar. Dan sekaligus didoakan juga banyak lintaskan doa. Tahun ini juga kita ingin merintis SMP SMA-nya tapi tidak di sini. Tapi yang mondok. SMP SMA yang mondok. Lain program nomor 1 pondok. Tidak ada sekolah. Ini nomor 1 paling atas. Jadi program Al-Bahjah itu paling utama. Pertama adalah pondok pesantren yang tidak pakai sekolah. Nah, program selebihnya adalah program tambahan. Untuk melayani masyarakat saja. Yang menginginkan anaknya masuk SMP SMA. Tapi sambil belajar agama. Nanti ada di Pancalang sana. Lokasi kita yang berapa 9 hektar itu akan kita buat sekolahan. Tapi harus tinggal di dalam. Dan mereka membayar. Nah, jangan sampai dianggap sama dengan kayak pusat. Nah, pusat hanya satu ini saja. Kalau pengen ini akan digedekan di pusat sama. Dan dari pusat nanti akan muncul ustad-ustad yang bakal mengayomi atau meladeni masyarakat nanti semuanya. InsyaAllah. Baik ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah mengampuni kami yang berbicara dan mengampuni semuanya. Dan Allah memberikan hidayah kepada yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tuhdulna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Dengan akidah yang kau ridho ya Allah. Jaga iman kami dan iman anak-anak kami. Wahai zat yang merubah-rubah hati. Jagalah iman kami dan iman anak-anak kami semua ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Ya Allah, kami hadir ke tempat ini untuk baik. Maka perbaikilah akhlak kami. Bersihkan hati kami ya Allah. Dan berikan kepada kami pemahaman yang benar. Di dalam menjalani hidup ini Allah. Sehingga kami akan menjalani hidup. Selalu untuk kemuliaan kami di akhirat nanti ya Allah. Banyak di antara kami yang tertipu dengan kebiar dunia ini Allah. Sehingga menjalani hidup untuk hidup di dunia. Bukan untuk di akhirat. Sehingga amal baik kami pun banyak berkurang. Kemaksiatan pun tidak bisa berhenti ya Allah. Karena kami kurang faham tentang akhirat. Maka kami mohon ya Allah. Jika di antara kami adalah orang punya jabatan, berikan kesadaran sehingga dengan jabatannya ia akan masuk surga. Yang hadir jika orang yang kau beri karunia kekayaan, ya Allah, maka kami mohon dengan kekayaannya, ya Allah, semoga mereka bisa masuk surga. Yang punya ilmu, ya Allah, kami mohon semoga dengan ilmunya akan masuk surga. Ya Allah, ya Allah, yang engkau uji dengan bencana, ya Allah, semoga dengan bencana engkau akan angkat derajat mereka dan muliakan mereka di surga. Engkau sungguh maha kuasa, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang. Hutang kami semua. Ya Allah, yang belum menikah, ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka, kebutuhan mereka, ya Allah, yang sesungguhnya. Ya Allah, sehingga di dalam pernikahan mereka hanya akan memilih orang-orang soleh. Wanita-wanita solehah, ya Allah. Sehingga dalam menjalani hidup mereka dengan penuh kerinduan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan pernikahan mereka, ya Allah. Pernikahan mereka, ya Allah, mudahkanlah. Ya Allah, dan jadikan hidup mereka di dunia sebagai mukotimah kebahagiaan kelak di akhirat. Dan berikan kepada kami semua anak yang soleh-solehah, yang akan dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari fitnah akidah. Fitnah-fitnah akidah yang kami tidak bisa sebut satu persatu akan, tapi engkau maha tahu, ya Allah. Jaga iman kami, akidah kami. Dan jadikan kami ahli istiqomah. Selagi kami masuk di tempat mulia seperti ini, maka ya Allah, matikan kami dalam keadaan mulia. Dan di tempat yang mulia setelah panjang umur, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Ampuni orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami, ampuni mereka. Berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami, dan guru-guru kami semua, ya Allah. Berikan kasih sayangmu dan pengampunanmu kepada mereka, para guru-guru kami yang mulia. Dan ampuni murid-murid kami, dan ampuni orang-orang yang bersama kami, anak-anak kami semua. Ya Allah, ya Allah. Cabutlah nyawa kami kelak dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.